Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakatukum. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram, masuk pada kitab Thaharah bab adab qada'il hajah, bab adab ketika buang hajah. Insyaallah taala bi idznillahi wa taufiqihi kita masuk pada hadis yang ke-104 dari kitab Bulughul Maram barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Suraqah Ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Suraqah bin Malik semoga Allah meridai beliau, beliau berkata allamana Rasulullah alaihi salatu wassalam fil khala an naq'uda 'alal yusra wa nansabal yumna. Kata Suraqah bin Malik di saat beliau menceritakan tentang apa yang beliau temui, yang beliau dapati dari Nabi, kata Suraqah bin Malik Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajari kami ketika buang hajat fil khala, ketika buang hajat entah itu buang air besar atau buang air kecil barangkipun, supaya posisi ketika jongkok ya duduknya itu di atas kaki kiri, namun kaki yang kanan ditegakkan. Paham, Pak? Pak, jenengan jongkok sih. Apa nih? Gimana? Nah, duduk biasa, tapi nah, yang satunya ditekuk agak ini. Nah, gini. Nah. Ya, yang ini tegak, ini gini. Entah buang air kecil. Nah, kalau misalkan buang air kecil harus duduk ya. Misalkan karena posisi banyak orang atau tak khawatir ketahuan, kan enggak mungkin gini. Ya. Dan gini pun agak susah, mesti nah, maka begini. Posisinya. Ini buang air kecil. Nah, untuk buang air besar pun bisa disebutkan demikian. Nah, nanti pembahasannya. Paham ya duduknya ya. Iya. Disebutkan terkait derajat hadis ini oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bisanadin dhaif, namun dengan sanad yang lemah. Ya, fi sanadi majahil. Pada sanad tersebut ada banyak perawi yang majhul, yang tidak diketahui keadaannya. Maka hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di sini walaupun dhaif, beliau beri keterangan akan kedhaifan hadis tersebut. Barakallahu fiik. Namun walaupun hadis ini dhaif, sebagian para ulama menyebutkan, dan ini ada khilaf terkait menggunakan hadis dhaif dalam pembahasan fadailul a'mal. Hadis ini kalau ditinjau dari ilmu kedokteran itu barakallahu'alaikum ya, untuk buang air kecil itu lebih baik, lebih pas untuk kesehatan. Kalau posisi seperti tadi ya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu, walaupun hadis ini dhaif bagi para ulama yang mendhaifkan dan yang sahih adalah dhaif, namun barakallahu fikum, hadis ini boleh dipraktekkan apabila dia merasa nyaman dengan itu. Merasa nyaman dengan posisi duduk yang seperti tadi. Dan ini bukan sunnah, bukan contoh dari Nabi, karena ini hadisnya dhaif. Ini bagi yang mendhaifkan. Namun secara keumuman, apalagi secara tinjauan ilmu medis, posisi ketika buang air kecil dengan duduk seperti tadi, ya, menegakkan kaki kanan, ya, kemudian kaki kirinya agak ditekuk, ya, maka seperti itu lebih memperlancar ketika buang air kecil. Ini satu hikmah. Hikmah yang kedua, kata para ulama, bahwasanya bagian kanan pada seseorang, entah tangan kanan, kaki kanan, itu untuk perkara yang baik, yang dengannya seseorang mendahului untuk perkara-perkara yang baik. Makan dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, mengambil mushaf dengan tangan kanan, demikian pula masuk masjid dengan kaki kiri, keluar dari kamar kecil atau toilet dengan kaki kanan. Nah, oleh karena itu ketika buang air kecil atau air besar dengan posisi seperti tadi, bagian kanan itu lebih jauh dari posisi kotoran yang keluar atau percikan air apabila akan memerciki kaki yang keluar. Barakallahu. Itu diantara, ya. Jadi barakallahu fikum, ini hadis ini kalau diamalkan hanya dalam rangka untuk barakallahu fikum kenyamanan dan kesehatan saja maka boleh. Tetapi kalau diyakini itu adalah sunnah dari Nabi, maka ini yang diingkari oleh para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Maka boleh dipakai, boleh tidak hadis ini. Ya, paham ya? Kalau memang nyaman dengan posisi tadi, ya sudah. Tapi untuk buang air besar, susah. Ya mungkin ya, wallahualam. Barakallahu fiik. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahmatullah, barakallahu fiik. Kalau Fadilatul Syekh Ad-Doktor Soleh Al-Fawzan Hamidahullah, beliau walaupun berpendapat mendhaifkan hadis ini. Beliau di antara para ulama yang menyatakan bolehnya, ya, menjadikan hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal atau bab adab. Selama itu dhaif ringan atau dhaif, ya, bukan mungkar, bukan maudhu. Kemudian selama hadis dhaif tersebut bukan dalam bab halal dan haram. Ini kata Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan Hafizahullah. Jadi hadis ini bagi yang mau mengamalkan barakatikum, maka silahkan, namun tidak meyakini ini sebagai sunnah. Ya, mengamalkan hanya dalam rangka mungkin ini lebih nyaman atau lebih tepat untuk menjaga kesehatan ketika buang haji. Wallahu ta'ala wassalam. Kemudian pada hadis yang ke-105 berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Isa ibni Yazdad, dari Isa bin Yazdad, an abihi, dari ayahnya, qala, dia berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa marrat, apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, hendaknya mengurut, memijat, mengurut. Ini untuk laki-laki, ya. Apabila salah seorang dari kalian, yakni laki-laki, buang air kecil, hendaknya dia mengurut, ya, sambil memijat, barakatikum, kemaluannya sebanyak 3 kali. Ya. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Namun padanya ada perawi yang dhaif sehingga sanadnya menjadi dhaif. Barakallahu fikum. Pada sanadnya ada seorang perawi yang bernama Jam'ah ibnu Saleh, wahwa dhaif. Jam'ah ibnu Saleh dhaif. Sementara Isa dan juga ayahnya Yusdad majhulan, keduanya majhul, tidak diketahui keadaannya. Maka hadis ini dhaif, lemah. Barakallahu. Terkait hadis yang disebutkan ini, barakallahu, di sini para ulama menyebutkan di antara barakallahu perbuatan mengurut kemaluannya 3 kali ketika buang air kecil adalah supaya min babil istibra' minal baul, ya, supaya semuanya itu tuntas keluar. Akan tetapi kata para ulama, lakin an-nutru fihi madarrah. Tetapi ketika buang air kecil, seseorang mengurut kemaluannya, itu ada madarrah, ada bahaya di situ. Kenapa? Karena dengannya barakallahu fikum, air kencing yang keluar, ya, itu bisa tertahan atau tercecer nantinya, ya, tertahan atau tercecer, ya, kemana-mana, barakallahu fikum. dan juga bisa menyebabkan orang-orang itu was-was, ya, was-was. Ini kira-kira sudah bersih atau belum, sehingga dia merasa tidak nyaman kalau tidak diurut. Tayyib barakallahu. Terkait hal ini, ada kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam syarahnya, dalam kitab Al-Imam Syarah Bulughul Maram. Beliau menyatakan an-nutru bid'ah. An-nutru bid'ah. Mengurut kemaluan ketika buang air kecil itu bid'ah. Maksudnya bid'ah di sini, kalau dia meyakini ini adalah sunnah, maka itu bid'ah. Atau dia berkeyakinan tidak afdol, ya, kalau buang air kecil dia tidak mengurut kemaluannya. Li'annahu lam yakhud bihi dalil. Itu bid'ah dikarenakan tidak ada dalil yang sabit, yang sahih tentang itu. Walakin ahwalun nas takhtalif, akan tetapi keadaan manusia itu berbeda-beda. Faman kana yahtaju ilan nutri fa innahu yaf'aluhu lil hajah. Maka barang siapa yang butuh untuk memijat, mengurut kemaluannya ketika buang air kecil karena keadaan hajah, ya, mungkin ada batu ginjalnya atau yang lain-lain, maka ya sudah, silahkan, karena memang itu hajah. Wa man lam yahtaj ilaihi fa innahu la yaf'alu. Akan tetapi orang yang tidak butuh untuk melakukan demikian, ya sudah, jangan melakukannya. Li'annahu lam yathbut bihi dalil, karena tidak ada dalil yang sabit, yang sahih tentang ini. Wa innama huwa min qabilil hajati faqat. Namun itu hanya semata-mata, ya, kebutuhan saja. Barakallahu. Jadi barang siapa yang mengamalkan tadi, kalau memang dibutuhkan tidak mengapa, tetapi kalau meyakini itu sunnah, maka bid'ah, karena hadisnya dhaif. Dan barakallahu, inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu. Kemudian ada satu hadis lagi sebagai penutup, ya, bab adab qabil hajah. Kita baca. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, annan nabiyyu alaihi salatu wassalam sa'ala ahla Quba faqala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah bertanya kepada penduduk yang berada di sekitar Masjid Quba, faqala, Nabi menyatakan, innallaha yuthni alaikum, sesungguhnya Allah menguji kalian, ya, memuji kalian. Faqalu, maka mereka menyatakan, inna natba'ul hijarata al-ma'a. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ketika buang hajat, kami beristinja, ya, cebok dengan batu terlebih dahulu kemudian air. Yakni kami, ya, mengikutkan cebok dengan air setelah batu, gitu maksudnya. Pakai batu dulu baru air. Barakallahu fikum. Itulah yang ditanyakan oleh Nabi ya, terkait sungguhnya Allah memuji kalian. Sekiranya ada apa? Ternyata itu mereka menjawab demikian. Rawahul Bashar bin sanadin dhaif. Al-Imam Al-Bashar meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang dhaif. Karena padanya ada perawi yang bernama Abdullah ibn Shabib dan Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Amr Az-Zuhri, wahuma dhaifan, keduanya dhaif. Namun para ulama yang lain seperti Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah ya, mensahihkan hadis ini, namun tidak ada tambahan lafaz al-hijarah. Berarti kami biasa istinja dengan air, cebok dengan air. Ini yang dilakukan oleh penduduk Kuba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam matan, wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah min hadits Abi Hurairah biduni dzikril hijarah. Dan riwayat yang berasal dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah dengan tanpa ada penyebutan ya batu. Jadi penduduk yang ada di sekitar Masjid Quba mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ketika ya istinja mereka menggunakan air. Jadi tidak ada tambahan lafaz batu. Barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, terkait hadis ini Quba barakallahu fikum adalah hayyun min ahya'il Madinah, sebuah desa yang ada di desa-desa Madinah, yang mana barakallahu fikum Quba ini merupakan bagian dari suku Ansor atau kaum Ansor dari Bani Amr ibni Auf. Ketika Nabi awal kali hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, beliau berfikum mendirikan Masjid Quba terlebih dahulu. Ya, mendirikan Masjid Quba terlebih dahulu. Oleh karena itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke 108. At-Taubah ayat ke 108, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa di awal pembangunan dulu lebih layak untuk engkau ya menegakkan sholat padanya daripada masjid Dirar. Setelah itu orang-orang munafik ya yang ada di Madinah dengan bantuan pendeta dari Yahudi yang mengompor-ngompori supaya membuat masjid tandingan ya, supaya orang-orang itu kaum muslimin para sahabat tidak lagi berkumpul di Masjid Quba, supaya beralih ke Masjid Dirar, masjid yang dibangun di atas permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, makar. Maka disebutkan dalam surat At-Taubah tersebut, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Penduduk yang sholat di Masjid Quba mereka atau padanya ada sekelompok orang yang suka untuk bertoharoh, suka mensucikan diri, baik itu toharoh ya dari dosa-dosa dengan taubat, amalan soleh, dan juga toharoh dari najis. Oleh karena itu berhukum diantaranya ketika istinja menggunakan air, tidak batu. Ya, barakallahu fiikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masjid Quba ini adalah masjid yang awal dibangun oleh Nabi alaihissalam, yang mana ahaqqu an taquma fihi. Nabi selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mendahulukan untuk salat di Masjid Quba daripada masjid yang lainnya, yakni Masjid Dirar, masjid buatan orang-orang munafik. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Karena dalam masjid tersebut jamaahnya itu suka mensucikan diri, baik dari dosa maupun najis, khobat dan lain-lain. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat ke selanjutnya berhukum, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Dan orang-orang yang menjadikan masjid sebagai masjid diror, masjid yang selalu memberikan mara bahaya untuk dakwah dan kaum muslimin, dan penuh dengan kekufuran dan perpecahan di antara kaum mukminin, serta memata-matai ya sebagai tempat untuk memata-matai bagi orang-orang yang akan memerangi Allah dan Rasulnya. Barakallahu. Walhamdulillah. Baik, dengan hadis ini diambil faedah yang pertama, fihi fadlu masjid Quba. Pada hadis Ibnu Abbas terdapat faedah berhukum keutamaan masjid Quba. Keutamaan masjid Quba disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke 108. Faedah yang kedua, fihi fadlu ahli Quba wa hum banu Amr ibn Auf. Wa hum banu Amr ibn Auf. Pada hadis tersebut menunjukkan keutamaan masyarakat yang tinggal di Masjid Quba atau di sekitaran Masjid Quba dari kalangan kaum muslimin, yang mereka adalah suku dari Bani Amr bin Auf. Mereka memiliki keutamaan karena li'annallaha athna awwalan ala masjidihim. Yang pertama, karena Allah memuji mereka atas masjid yang pertama kali dibangun ada pada mereka. Ya, Nabi ketika di Makkah beliau belum membangun masjid. Beliau sholatnya ya di Masjidil Haram. Terkadang di rumah, taat sembunyi-sembunyi di awal-awal dakwahnya. Tsumma asna 'alaihim biqaulihi fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kemudian keutamaan masyarakat yang tinggal di Masjid Quba Keutamaan yang kedua adalah mereka itu suka mensucikan dirinya. Yang pertama, kampungnya itu dipakai untuk masjid. Yang kedua, suka membersihkan dirinya dari dosa dan juga dari najis dan khobath. Barakallahu fiikum. Najis, hadas, khobath. Kemudian faedah yang terakhir, fihi fadilatu isti'malil ma' fil istinja. Pada hadis tersebut terdapat dalil keutamaan menggunakan air ketika istinja, ketika cebok. Sawa'un jumi'at ma'ahul hijaru. Sama saja, baik dia itu menggabungkan antara batu dan air. Batu dulu istijmar, kemudian istinja dengan air, boleh. Awil ketasorot alaihi, atau mencukupkan dengan air. Barakallahu fikum. Yang jelas, menggunakan air saja itu sudah cukup. Walaupun di sana ada para ulama yang menyebutkan batu terlebih dahulu, kemudian air lebih afdol dan lebih bersih. Afdol wa atyab wa anzuf. Lebih afdol, lebih suci, lebih bersih. Ya, batu dulu baru air. Namun kalau kita kayaknya tidak memungkinkan ya. Barakallahu fikum. Kita bawa batu kamar mandi, kamar kecil, ya, karena juga batunya harus dibuang. Barakallahu. Yang jelas, ya, terkait hadis yang terakhir ini dengan tanpa ada tambahan lafaz al-hijarah batu. Oleh karena itu, barakallahu, orang yang mensucikan dirinya baik dari dosa maupun dari najis dan hadas, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.